Lalu untuk mudori yang majhul, nah euro ya, euro. Dari yaro jadi euro ya. Nah. Di domah awal dan sebelum akhir di fathah. Yuro yuroyani yurouna turo turoyani turouna turo turoyani turouna turina turina turoyani turoina uro nuro. Ini Turina ya, bukan Turo ini, Turoina tapi Turina. Ya, Euro, Euroyani, Eurouna, Turo, Turoyani, Turoina, Turo, Turoyani, Turouna, Turina, Turoyani, Turoina, Uro, Nuro. Yes, Untuk yes. nomer hunnanya itu Yuraina atau Turoina? Hunna Ya, ini ini ya. Turoina Enggak, yang baris kedua, Sat. ini Nah, ya, ini. Yuroina ya Bukan Turoina ya. bukan nah ada ini ya untuk tasrif roa ya ro nah ini salah satu contoh aja bahwa ya kalau muktal itu banyak perubahan. Walaupun nggak semua yang muktal itu banyak, ada yang nggak terlalu banyak juga. Nah sampai sini mungkin ada pertanyaan silahkan ya sebelum kita bahas satu persatu asal perubahan pada kata-kata yang ada pada ro'a. Kalau nggak ada, silahkan Fauzi. Yang untuk domir anti turoina sama guna sama yusat Anti, turoina maksudnya turoina anti, maksudnya. yang mudari majhul Oh, Turina ya ini. Turina sama turina Turaina. Iya. nggak usah syukran. Salah ya, bukan Turoina, ah, tapi Turina ya. Nah, lalu kita lihat fi izail iqlal. Nah, bagian-bagian dari iqlal. Nah, kita lihat apa dikelompokkan satu persatu kaidah iqlal apa yang terjadi pada ro'a dan teman-temannya. Nah, di sini yang pertama kita bahas ro'a. Ro'a ini ternyata dia mengalami kaidah iqlal, aslinya ro'a ya. Kau tahu huruf ketiganya itu ya bukan alif. Kenapa? Dari masdarnya ya, ro'yan. Ro'aya. Nah, jadi ro'aya dengan wazan fa'ala. Dan ibda ubdilat dan digantilah huruf ya menjadi ala alif litaharrukiha dikarenakan berharokatnya dan di fathahnya diharokati fathah karena apa? Karena ya itu berharokat dan sebelumnya diharokati fathah maka jadilah ro'a. Intinya ya itu kalau di akhir kata dan sebelumnya itu fathah maka dia di apa diubah jadi alif ya. Ini ro'a ya. Nah, ya-nya dirubah jadi alif. Tadinya ro'a ya jadi ro'a. Kalau ya ro gimana? Ya ro kan aslinya dari kalau ro'a ya jadi yar ayu ya. Jadi yar ayu. Kok bisa jadi ya ro dengan kenapa? Luyinat alhamzatu alasannya dihilangkanlah hamzahnya, dihaluskan hamzahnya sebab harokat hamzah itu halus ya. Nah. Jadi Hamzah di sini dihapus karena memang Hamzah itu, nah kadang biasanya terkadang dihapus. Nah, biasanya terkadang dihapus. Ini terjadi ya tatkala dia mudori, Hamzah di tengah, fi'il mudori, dan setelahnya huruf ilah biasanya Hamzah dihapus. Ya. Nah, ini kaidahnya berbelit-belit ya yang dituliskan. Nah, di sini diucapkan bahwasanya harokat Hamzah itu karena satu dan di lain disukunkan Hamzah, maka Hamzah pun bersukun, maka ketemulah dua sukun, yaitu sukunnya Hamzah dan sukunnya Ro. Ya, dan kalau ada dua huruf yang sama-sama sukun, biasanya kalau dua huruf tersebut derajatnya berbeda, misalnya huruf ilah sama non ilah, atau mirip ilah seperti Hamzah dengan huruf non ilah, biasanya dihapus huruf ilah, ya, yang lebih lemah dihapus. Nah, di sini kondisinya Hamzah ini dihapus agar tidak bertemu dua sukun dan harokatnya itu diberikan kepada ro. Nah, jadi ya ro, jadi ya royu, ya, jadi ya royu, maka jadi ya royu. Nah, sebagaimana kaidah di sini, ya di sini karena di sebelumnya fathah maka dirubah menjadi alif, maka berubah jadi ya ro, ya, maka berubah jadi ya ro. Jadi Yarayu bisa jadi Yaro, ceritanya dari Yarayu jadi Yaroayu, jadi Yaroyu, lalu Yaro. Nah, ini untuk Yarayu, Yaro, Yarayu jadi Yaro untuk fi'il mudhari. Lalu kalau isim fa'ilnya Roin, kok bisa jadi Roin? Aslinya itu Roiyun. Fa'ilun, fa'ilun ya, wazan fa'ilun. Kok bisa jadi cukup ro'in? Nah, ini karena disukun ya-nya. Kenapa disukun? Nah, karena beratnya domah terhadap ya. Nah, beratnya domah terhadap ya. Ingat apa? Ingat kaidah apa? Isim mangkus ya. Nah, isim mangkus ya. Kan isim mangkus ya-nya itu kan disukun. Kenapa ya-nya disukun? Dikarenakan berat diucapkan kalau ada ya. Nah, maka ya-nya disukun. Nah, tatkala ya ini disukun, nah, jadi roi. Nah, perlu diketahui, nah, di sini ada tanwin. Yang namanya tanwin itu aslinya ya. Nah, aslinya itu ada nun yang disukun di akhirnya. Ada nun yang disukun, nah, tanwin. Ada nun yang disukun, maka kalau ini disukun, ya-nya disukun, jadi ro'in, ini tidak bisa. Kenapa? Karena bertemu dua sukun. Jadi dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua harokat bersukun. Tidak boleh ada dua harokat bersukun. Nah, falta kosakinani, dua sukun itu ketemu, yaitu ya, harokat ya ini, dan juga harokat nun pada tanwin. Nah, ada dua sukun. Nah, kalau ada dua sukun, gimana? Hapus satu. Yang dihapus mana yang lebih lemah? Yaitu ya-nya. Maka berubah jadi ro'in. Nah, dihapus ya-nya ya. Huzifat al-ya'u. Dihapus ya. Karena ketemu dua sukun, maka berubah jadi ro'in. Jadi tadi Ro'iyun. Ro'iyun. Nah, berubah jadi Ro'in. Nah, berubah jadi Ro'in. Lalu jadi Ro'in, ya-nya dihapus dan nunnya kembali menjadi tanwin. Maka jadi Ro'in, jadi Ro'iyun, Ro'in, jadi Ro'in. Nah, ini tiga ya. Nah, empat ya, Ro'a, ya Ro, dan Ro'in tiga. Dan yang keempat Mar'iyun. Nanti ini kalau misalnya belum paham, nanti insya Allah akan diulang lagi ya di jilid 3. Nah, ini mungkin karena belum dikasih kaidah-kaidah awal, mungkin agak masih menerawang-nerawang. Tapi kalau misalnya belum paham, insya Allah kaidah-kaidah ini akan diulang di kelas selanjutnya. Nah, memang ya agak anehnya di sorof 3 ini bahasa tulisannya agak membingungkan. Juga banyak sekali pengulangan. Entah kenapa demikian ya. Jadi ya kalau yang ini belum belum paham, masih agak aneh-aneh, insya Allah di kelas selanjutnya dijelaskan lagi. Soalnya ya di sini belum ada apa untuk pembahasan ini kan kita belum belajar kaidah, belum belajar mentasrif dan lain-lain. Nah, tiba-tiba ada ini. Gimana ceritanya? Nah, nanti insya Allah ada kaidah-kaidah yang akan dipelajari di pelajaran di kelas selanjutnya ya. Lalu Mar'iyun, apa itu Mar'iyun? Nah, ini isim maf'ul ya. Isim maf'ul dari ro'a ya ro'. Pastinya Mar'uyun ya, Mar'uyun. Nah, sebelum ini mungkin ada pertanyaan, silahkan ya. Dari ro'a ya ro' dan ro'in. Afan, Ustaz. Untuk yang fi'il mudhari bisa diulang, Ustaz. Yang ya ro' tadi, Ustaz. Nah, Yaro. Tadinya Yar Ayu ya. Tadinya Yar Ayu. Nah, Yar Ayu dia berubah jadi apa? Nah, jadi nah, Yar. Nah, ini dirubah apa? Hamzah lalu dirubah menjadi apa? Menjadi sukun. Nah, dirubah jadi sukun hamzahnya. Nah, Yar Ayu hamzah dirubah jadi sukun. Lalu karena hamzah dirubah jadi sukun, ini ketemu dua sukun, maka hamzah dihapus jadi Yaroyu. Jadi Yaroyu sebagaimana seperti kaidah sebelumnya, ya itu dirubah jadi alif. Kenapa? Karena sebelumnya itu di fathah. Nah, maka dia dirubah jadi alif, jadi yaro. Nah, ini yar ayu, yaro di gak bisa dibaca, lalu yaroyu dan yaro. Nah, ini harusnya contohnya dua sukun ya. Entah kenapa kok di sini jadi dua alif. Jadi di sini nanti setelah dua disukun, hamzah dihapus, lalu harokat asli hamzah itu pindah ke ro, jadi yaroyu ya. Lalu jadi yaro. Itu ya untuk Yar Ayu jadi Yaro. Kok bisa Hamzah dihapus? Gak usah dipikirkan ya dalam bahasa Arab demikian. Ya, Hamzah dihapus itu bukan tugas kita untuk nyari-nyari kok dihapus. Soalnya ya orang Arab demikian. Nah, jadi dikarang-karang lah alasan kenapa Hamzah dihapus. Jadi ya kaidah bahasa Arab itu rata-rata banyaknya itu berupa kaidah karangan. Jadi kalau ada yang jumpa yang kok aneh, nah ini ya namanya juga orang ngarang ya, kadang ada aneh-anehnya ya. Nah, jadi yang terpenting ya orang Arab itu biasanya bilang apa. Nah, kalau dirubah jadi kaidah memang kadang jadi aneh, makanya jangan terlalu mikirin kaidah, biasakan aja pakai ya. Soalnya kaidah ini dibentuk agar memformalkan dan juga mempermudah ya. Nah, tapi kok tatkala ada kaidah malah bikin kita berpikir terlalu banyak, nah malah membingungkan ya, kaidahnya ditinggalkan saja. Lalu mar'iyun ya, dari mar'uyun kok jadi mar'iyun? Nah, maf'ulun ya, mar'uyun maf'ulun. Ini gimana ceritanya? Nah, ini kok bisa maf'ulun? Nah, di sini ceritanya wau di sini dirubah menjadi ya. Kenapa? Dikarenakan bersatunya dia dengan satu kalimat. Wasabakot, dan di sebelumnya ada salah satu huruf yang sukun, nah, maka bersatu jadi maruyun. Jadi ini ya, nah, jadi wau dan ya. Nah, kalau ketemu bergandengan, nah wau dan ya itu bertemu di gandengan, bergandengan, dan kalau salah satunya itu disukun, maka wau-nya dirubah jadi ya. Jadi wau dan ya itu kalau bertemu bergandengan ya dalam satu kata dan salah satunya disukun, entah wau-nya entah ya-nya, maka wau-nya dirubah jadi ya, maka hasilnya jadi mar'uyun. Lalu, nah ini kan double kembar. Kaidahnya kalau kembar itu dia ditasdid jadi mar'uyun. Lalu dikasrohlah hamzahnya. Hamzah ini tadinya domah dikasroh. Kenapa? Karena biar ngikuti ya setelahnya. Biar ngikuti setelahnya, ya setelahnya, sehingga lebih mudah diucapkan. Jadi mar'iyun bukan mar'uyun. Nah, jadi mar'uyun berubah jadi mar'uyun, berubah jadi mar'uyun, lalu dirubah lagi menjadi mar'iyun. Ini ya, diawali dengan dirubahnya wau menjadi ya, jadi mar'uyun. Lalu ya-nya digabung menjadi tasdid, jadi mar'uyun. Lalu karena domah pada hamzah ini dirubah jadi kasrah untuk mengikuti ya setelahnya, jadi mar'iyun. Kok bisa demikian? Nah, intinya dihafal saja, gak usah terlalu bingung dengan kaidahnya ya. Bahwa isim fa'ilnya ro'a mar'iyun. Isim fa'ilnya apa? Mu'tal akhir atau nakis itu pola mar'iyun, mardiyun ya, mahdiyun dan sejenisnya ya. Mar'iyun, maf'iyun, maf'iyun ya, maf'iyun. Lalu selanjutnya ro, kok bisa jadi ro? Asli dari ro itu irai. Aslinya simple ya. Nah, soalnya fi'il mudorinya taro. Nah, soalnya fi'il mudorinya taro. Cara menjadikan amr dari mudori gimana? Hafus mudoro'ah. Jazem mu'tal akhir itu kan hadful akhir. Nah, sisa ro beres. Itu ya. Nah, tapi di sini ditulis panjang ya. Nah. Ya, aslinya ya cuma ro itu kan dari taro. Nah, taro jazemnya taro. Nah. Lalu dihilangkan huruf mudorah jadi cukup ro. Ya, jadi fi'il amr. Nah, simple. Nah, ini kok diperpanjang ya, diperpanjang. Aslinya irai ya, ifal ya, tadinya ifal kan jadi irai. Ro aslinya irai, wazannya ifal. Dihapus ya-nya ya, ya-nya dihapus. Karena apa? Karena mu'tal akhir jazmnya itu dihapus akhirnya, jadi ira. Ya, jadi ira. Lalu hamzahnya dihaluskan menjadi sukun. Nah, jadi iro ya. Nah, dan hamzah wasal karena setelahnya itu berharokat maka tidak diperlukan jadi ro. Nah, ini di sini ditulis panjang ya, aslinya ya simpelnya yang seperti saya katakan aja ya. Nah, bahasa Arab ini kalau ada banyak perbedaan pilih yang paling gampang. Jadi ro kenapa ro? Ya karena fi'il mudorinya taro. Ya, karena fi'il mudorinya taro. Cara menjazmkan gimana? Di cara mengamarkan gimana? Hapus huruf mudoroah dijazm jadi ro beres ya. Ini diputer-puter nggak apa-apa ya. Lataro. Nah, lataro juga ya sama ya. Lataro yaitu aslinya latar A. Nah, ini juga diulang-ulang ya. Padahal sudah jelas dari kita sudah bahas yaro kok bisa menjadi yarayu, kok bisa jadi yaro. Nah, sudah kita jelaskan. Nah, ini malah penjelasan dari awal lagi. Intinya lataro kenapa bisa lataro ya? Karena diawali dengan dari taro. Nah, dijazmkan ya dihapus huruf mudoroah huruf akhirnya jadi lataro beres. Nah, ini malah diperpanjang asli lataro itu latar a dengan wazan lataf a lalu dihapus akhirannya karena jazm itu hadful akhir, jazmnya mu'tal akhir itu hadful akhir. Nah, maka berubah jadi latar A. Nah, latar A. Lalu luyinat. Nah, jadi harokat kasro, harokat hamzah itu dihaluskan jadi sukun. Nah, karena sebelumnya sukun. Jadi ya gak bisa dibaca ya. Latar gak bisa ya. Maka dihapus salah satu, hamzahnya dihapus. Harokatnya dipindah ke ro, jadi lataro. Ya. Tapi cara simpelnya seperti yang saya sampaikan. Nah, makanya aslinya itu nggak usah hafal kaidah ya. Yang penting biasa mentasrif, tahu konsep dasar perubahan dari satu kata ke kata yang lain. Ini yang penting tahu sedikit, insya Allah bisa. Jadi bisa dikatakan aslinya pelajaran sorof 3 ini nanti agak kurang bermanfaat. Kenapa? Nah, soalnya ya kita bahas yang aslinya bisa dihafal, nah tapi dipaksakan ke kaidah, lalu ya jarang dijumpai, ya. Ya coba aja di Al-Quran atau di kitab-kitab. Nah, berapa sih yang mu'tal itu kita cari? Nah, fi'il mu'tal. Nah, ini kan belum tentu ketemu banyak ya. Nah, yang aslinya dengan cara menghafal tasrif itu insya Allah sudah bisa. Nah, tanpa kaidah insya Allah bisa ya. Nah, di sini selanjutnya mar'an. Mar'an itu gimana ceritanya? Ini mar'an berarti apa? Isim makan dan isim zaman ya. Mar'an aslinya mar'ayun, maf'alun ya. Nah, maf'alun. Nah, mar'ayun. Nah, seperti biasa ya, ya-nya itu diganti jadi alif ya. Ya-nya diganti jadi alif sesuai kaidah pada ro'a ya. Nah, jadi mar'an. Nah, mar'an. Lalu dihapuslah alifnya karena apa? Untuk mencegah ketemunya dua sukun. Nah, seperti kaidah ini ya. Kaidah yang sudah kita lewati ya, yang di sini mar'iyun. Nah, bukan mar'iyun. Kaidah ro'in ini ya, kaidah ro'in ini. Nah, mar'an. Nah, maka alifnya ini dihapus karena ketemu dua sukun. Kenapa dua sukun? Nah, alif ini kan disukun Dan tanwin ini aslinya ada nun yang disukun. Sehingga ketemu dua sukun, maka huruf ilah itu dihapus. Jadi tinggal mar'an. Jadi dari mar'an itu aslinya mar'ayun jadi mar'an. Karena ya-nya dirubah jadi alif. Nah, lalu karena dia disukun, alif itu disukun, maka ketemu hasilnya ketemulah sukun alif dan sukunnya si tanwin. Maka ya alif ini dihapus menjadi mar'an. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk Ilal atau yang lain, silahkan ya kalau ada pertanyaan. Nah, selanjutnya kita bahas mir'atun, yaitu apa? Isim alat. Nah, isim alat aslinya mif'alatun, yaitu mir'ayatun. Nah, mir'ayatun. Nah, sebagaimana kaidah sebelumnya, yaitu ubdilat alya'u alifan, yaitu dirubah jadi alif. Kenapa? Karena sebelumnya itu fathah dan dia diharokat, maka dia berubah menjadi alif, maka mir'atun. Nah, sudah selesai ya. Ya-nya dirubah jadi alif sehingga hamzahnya panjang. Tadinya mif'ayatun, mir'ayatun jadi mir'atun. Kalau hud gimana? Nah, aslinya hud itu uhud, nah dengan wazan uf'ul. Nah, dia bertemu dua hamzah ya. Nah, bertemu dua hamzah. Nah, sebagaimana kaidah sebelumnya bertemu, kalau bertemu dua hamzah maka yang kedua di, kalau yang kedua disukun maka dirubah menjadi apa? Huruf dimad dipanjangkan sesuai dengan harokat sebelumnya, maka berubah jadi uhud. Uhud. Lalu dihapuslah wawu agar memudahkan pembacaan karena banyaknya penggunaan, maka jadi uhud. Lalu dihapus lagi alhamzatu alwasli. Nah, ini kan aslinya hamzah wasal ya. Nah, karena hamzah wasal ini sudah tidak diperlukan karena setelahnya itu berharokat, maka dia dihapus menjadi hud. Nah, ya, jadi uhud berubah jadi uhud karena hamzah di sini dirubah menjadi mad jadi uhud. Lalu wawunya dihapus agar memudahkan. Nah, jadi uhud karena ini udah gak diperlukan maka berubah jadi hud gitu. Lalu udub. Nah, udub. Nah, ini adaba. Nah, adaba, udub. Udub, nah ini babnya sama dengan ahoja, bedanya tidak menghapus wow, bedanya cukup disentikan di sini. Kenapa? Karena ya huj itu lebih banyak digunakan. Nah, biasanya yang banyak digunakan itu ada singkatan-singkatan biar enak. Beda dengan yang jarang-jarang. Ya, yang jarang-jarang itu biasanya ya katanya masih baku ya. Katanya masih baku sehingga tidak mengalami perubahan. Udub ya. Jadi gimana udub? Nah, sama ya, hamzahnya diganti jadi wawu, hamzah kedua karena bertemunya dua hamzah jadi udub. Selesai ya. Isam. Nah, isam juga sama ya. Kasusnya seperti udub, bedanya apa? Dia harokat awalnya itu di kasroh, iksam pastinya, iksam. Nah, hamzah ketemu dua hamzah ya, hamzah di sini dirubah jadi ya, karena sebelumnya kasroh. Nah, ini dirubah jadi ya karena sebelumnya kasroh, maka berubah jadi iksam, selesai. Idim, nah idim juga sama kasusnya seperti iksam dan udub. Nah, aslinya idim. Nah, hamzahnya ini kan berubah jadi ya sebagaimana kaidah yang sudah disebutkan, karena ada dua hamzah bertemu di awal dan yang kedua disukun, maka hamzah kedua dimadkan sesuai dengan harokat sebelumnya ya. Nah, jadi di ini dirubah jadi ya karena sebelumnya adalah harokat kasroh. Dia dirubah jadi ya, jadi idim, selesai. Nah, itu ya untuk ro'a ya ro. Nah, itu untuk ro'a ya ro. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Katanya, Ustaz. Ya, silahkan. Ustaz itu kan menjelaskan tentang ro'a ya ro. Ya, Ustaz. Iya. Terus kemudian ada hud, uduk. Ini apa? Ini menjelaskan setelahnya, yang apa materi sebelumnya ya, akhodaya hudu jadi hud. Nah, lalu hud. Nah, lalu di sini sama dia menjelaskan ketiga ini menjelaskan fiil amar yang ada pada mahmuz yang difa ya, adaba. Ya dubu. Nah, ini asima ya asimu. Ini adama ya dim. Nah, ini membahas ketiga wazan yang lain, ingin menunjukkan bahwa yang jadi hud ini cuma hud, kul dan mur saja yang sering dipakai, adapun yang jarang-jarang untuk hamzah yang di awal itu tidak seperti hud dan yang lainnya. Itu. Yang ada apa itu nggak ada di buku ini. Di mana? Di buku ini ada apa tadi? Ada ya. Di sini. Sudah lewat ya. Nah, ini. Tasrif Mahmuz Bifa. Nah, yang ahoda, yang ada apa nih? Ya, yang ada apa ya masuk ke sini. Ada bayak dubu. Nah, kan namanya tasrif ya. Cuma satu Mahmuz apa. Nggak semua ditulis ya. Cuma satu ya. Udub dan lain-lain menjelaskan tentang mahmuz bilfa ya. Mahmuz bilfa ini enggak selamanya kasusnya seperti hud, tapi ada kasus yang lain. Ini menjelaskan fi'il amr pada mahmuz bilfa ya. Ini untuk mahmuz ya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya akan kita bahas mengenai mudoaf atau kata kembar, ada sulasi dan rubai, dan ada juga beberapa kaidah untuk apa, untuk yang namanya mudoaf ya. Jadi hari ini kita selesaikan mengenai mahmuz dan terakhir kita bahas satu persatu untuk penjelasan tentang mahmuz dan juga sedikit review tentang kok bisa dirubah jadi demikian. Nah, di sini dilihat dari ro'a, beberapa ro'a, lalu ada juga untuk mahmuz pada fa ini membahas ahoja dan semisalnya, juga membahas yang lain yang semisal dengan aho, yang berupa apa, mahmuz bil fa. Nah, yaitu ada di sini adaba, asima, dan adaba dan adama ya. Ini untuk pertemuan malam hari ini, mungkin ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita akhiri. Nah, ini ya untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang yaro. Mohon nanti ini tasrifnya dihafalkan ya. Tasrif ro'a yaro. Nah, lalu tasrif apa? Fi'il mahmuz ya. Mahmuz terutama mahmuz awal. Nah, ini diperhatikan. Nah, hud. Nah, ini kan ahoda ya'hudu hud. Tapi yang lainnya adina ya'danu idan ya, bukan bukan dan tapi idan. Nah, asaro ya'siru, asaro ya'saru jadi isar ya. Asima ya'simu jadi isim, asima ya'samu jadi isam. Nah, ya, itu diperhatikan di situnya. Ada perbedaan antara hu ahoda, akala dan amaro, di mana ahoda, akala dan amaro itu kul, mur dan hud. Adapun yang lainnya beda. Apa Ustaz? Lainnya di, ya, gimana? Apa Ustaz? Ini perbedaannya di fi'il ini ya, fi'il amarnya Ustaz ya? Iya, cuma fi'il amarnya saja. Amarnya ini. Ya, tapi antum katakan tadi Ustaz, ya lebih simpelnya kan yang ada di wazan kan hud ini. Akhul, that's it. Iya. Sedangkan yang untuk yang lain, fil amar itu contoh, sebenarnya satu wazan Ustaz dengan akhul, that's it, ya. Iya. Wudub itu, tapi berbeda Ustaz di fil amarnya Ustaz. Iya, beda fil amarnya. Lebih sulit gitu. Ya, enggak ya. Asal sering dicoba. Jadi cuma ada tiga udah. Kayak apa? Kayak fil mujarad. Nah, fil mujarad, nah ada tiga. Udah gitu aja. Aslinya ya enggak sulit ya. Tinggal coba aja. Yang penting selain ahoda yahudu. Selain ahoda yahudu, ya berarti ya intinya kalau ada apa yang mahmud selain hud, kul, dan mur, ya anggaplah seperti kata biasa. Nah, seperti fi'il amr biasa. Nah, cuma karena susah ya diucapkannya, pasti kerasa susah. Idan ya, susah idan gitu aja. Udub ya susah, udub simpel. Yang penting ya hafal tasrif awalnya. Nah, tasrif awalnya. Nah, nanti insya Allah bisa ya, insya Allah mudah ya. Soalnya memang ya yang dibikin seperti ini tuh dari dasarnya susah diucapkan. Isam. Nah, ini susah isam, simple toh. Kalau misalnya kok kira-kira susah, nah ini berarti perlu ada yang dirubah gitu. Ya. Coba aja nah mentasrif sendiri nanti juga ya terasakan. Nah, enggak usah dihafal, yang penting kira-kira biasa ya. Dikira-kira aja nanti ya, insya Allah bisa ya. Apa Ustaz? Ya? Ustaz, di halaman 5 ini, jadi selain adaba, kemudian asima, kemudian idim, untuk tasrifil amarnya itu sama ini ya, sama di akhoda Ustaz ya? Seperti kun, ya. Mur, sama Ustaz ya? Yang akal Ustaz. Udah dibahas ya, udah dibahas cuma tiga ya. Nah, mana? Di halaman. Nah, ini ya. Nah, cuma tiga ya. Oh. Akhoda, akala, dan amaro. Nah, yang lain berarti gimana? Ya. Seperti normal ya. Dan normalnya ternyata susah diucapkan. Nah, maka ya hamzah awalnya itu dimadkan. Nggak usah disukun tapi dipanjangkan. Agar gampang dibacanya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi ini bukan sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Di sini unik ya. Nah, biasanya yang ditampilkan itu yang sering. Nah, kalau di tasrif yang ini kok yang ditampilkan yang uniknya yang cuma untuk tiga fiil ya. Adapun yang lainnya ya anggaplah seperti tasrif fiil sulasi mujarad biasa. Nah, cuma emang ada sedikit perbedaan yaitu ya huruf keduanya ya gak usah di tatkala amar ya, tatkala amar huruf keduanya itu gak usah di sukun, tinggal dipanjangkan saja ya. Idan, idan. Nah, lebih simpel dibacanya ya. Itu ada lagi pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, nah kita cukupkan ya untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.